السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita wajib belajar, kita wajib untuk menuntut ilmu, kita wajib untuk mengkaji Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita memahami dengan pemahaman yang benar, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Sebab Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, agar manusia berjalan di atas hidayah dengan mengamalkannya, bukan sekedar membaca Al-Quran, bukan sekedar membaca sunnah, tapi bagaimana kita mengamalkannya dengan ikhlas karena Allah dan kita ittiba. Ikhwani fiddin, na'azakumullah, dalam muqaddimah ini ada yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Jadi ketika saya menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kewajiban kita untuk mengikuti dalil itu, meskipun tidak ada yang mengikuti. Sering dikatakan ketika kita menjelaskan berkaitan dengan apa saja, apalagi kondisi yang ada sekarang ini berkaitan dengan pandemi wabah, saya menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid di saat yang sama sudah berjalan kaum muslimin melakukan sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah tidak apa-apa. Dan saya sudah jelaskan bahwa ketika adanya cobaan, adanya ujian, adanya musibah, adanya wabah, manusia ini mestinya kembali kepada Allah, berbondong-bondong datang ke masjid, bukan meninggalkan masjid. Dan ini sudah saya sampaikan berapa kali, karena masjid itu tempat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta kepada Allah. Dan insya Allah wabah itu akan diangkat oleh Allah dengan berbondong-bondongnya kaum muslimin ke masjid. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan di dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, pada kejadian tahun keberapa 400-an Hijriah, itu beliau menyebutkan ketika banyaknya orang yang meninggal dunia wabah itu, bukan satu, bukan puluhan, ratusan, ribuan yang mati. Itu kaum muslimin kembali bertaubat, berbondong-bondong ke masjid. Jadi masjid itu tempat untuk ibadah kepada Allah, tempat untuk munajat kepada Allah. Seperti itu. Dari zaman Nabi SAW, maksudnya orang diajak ke masjid, bukan diajak ke rumah, ke masjid. Kemudian saya jelaskan juga, safnya harus rapat, karena yang menyuruh untuk merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Dan ini perintah Rasulullah, Rasul yang memerintahkan. Dan hadisnya ada berapa hadis sudah saya pernah saya sampaikan tentang rusu sufakum wa qaribu bainaha, rapatkan saf kalian, berdekatnya. Kemudian Nabi juga menyebutkan, ini hadis sahih. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, wala tadaru furujatin syaitan, jangan kalian tinggalkan celah-celah untuk syaitan. Yang harus kita laksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Ada himbauan begini, himbauan begini, kita laksanakan perintah Nabi. InsyaAllah, kalau kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita akan selamat. Dan ini sudah saya jelaskan dalil-dalilnya. Kita akan selamat. Dan kadang dituduh bahwa ketika kita mengajak orang seperti ini, dianggap bahwa pendapat kita ini syadz. Apa syadz itu? Ganjil. Karena menyalahi apa? Menyalahi banyak orang, menyalahi fatwa masyayikh. Saya jelaskan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan masalah syadz, beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Dalam kitabnya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah, di halaman 239 yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid. Adapun yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman itu halaman 299, halaman 300. Kata beliau begini, kata Imam Qayyim rahimahullah, "Annal qaul asy-syadz huwa alladhi laisa ma'a qa'ilihi dalilun min kitabillahi wala min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fahadha huwa al-qaul asy-syadz walau kana alaihi jumhuru ahli al-ard, wa amma qaul ma dalla alaihi kitabullahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala wasallam falaysa bisyadz walau dhahaba ilayhi al-wahid min al-ummati walau falaysa bisyadz walau dhahaba ilayhi al-wahid min al-ummati fa inna kathrat al-qa'ilina wa qillatuhum laysa bimi'yarin wa mizanil haqq yu'ayyaru bihi wa yuzanu bihi وهذه غير طريقة الراسخين في العلم وإنما هي طريقة عامية تليق بمن بضاعتهم من كتاب الله وسنة مزجاة. Bahwa perkataan yang syadz, perkataan yang ganjil, pendapat yang ganjil adalah pendapat yang orang yang mengatakan yang enggak punya dalil dari Quran, dari kitabullah, dan tidak juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan perkataan yang syadz. Meskipun yang mengikuti perkataan yang syadz ini jumhur ahli al-ard, semua orang di muka bumi ini. Adapun pendapat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikatakan syadz. Selama orang membawakan dalil yang sahih dari Quran wa sunnah Nabi Muhammad SAW, maka meskipun dia sendiri tidak dikatakan syadz, meskipun yang berpendapat demikian seorang dari umat ini, karena banyaknya yang berpendapat dan sedikitnya bukan ukuran dan bukan timbangan dengan kebenaran yang orang menimbang dengannya. Jadi timbangan kita dalam menentukan orang itu benar dan tidak, ukurannya apa? Dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Dan ini yang sering saya sampaikan, dalil. Selama ada dalil kita ikut, meskipun dia sendiri. Dan itu yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Makanya orang yang mengambil pendapat jumhur orang banyak, ini jalan bukannya jalan orang yang dalam ilmunya, bukan. Ini jalannya orang-orang yang umum, orang-orang awam. Dan ini tidak layak. Ini jalannya orang-orang awam ini merupakan orang jalannya orang-orang yang layak, yang memang perbekalan mereka dari Quran dan Sunnah cuma sedikit, muzja. Kalau orang ikuti dalil, nggak peduli banyak atau sedikit dalil, yang penting kita ikut. Begitu juga penjelasan, masih banyak lagi penjelasan yang lainnya. Dan sekarang orang sering mengatakan ini pendapat jumhur, pendapat ini. Bahkan juga dikatakan ini pendapatnya Hayy Akbar ulama dan yang lainnya. Syekh Utsaimin sempat bantah dalam kitabnya Syarhu Nadhmil Waraqat fi Usul Fiqh. Sampai beliau mengatakan al-majma'ul fiqhi fil 'asril hadir aw hay'at kibarul ulama huna law ajma'u 'ala shay'in la yu'addu ijma'uhum hujjatan li anna wara'ahum ulama yaquluna bighairi hadzal qaul. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, majma' fikihku, artinya satu lembaga yang mengumpulkan banyak orang-orang yang ahli dalam masalah fikih pada zaman sekarang ini, atau hay'ah kibar ulama yang ada di sini di Saudi. Kalau seandainya mereka ijma' tentang sesuatu, tidak dianggap ijma' mereka hujjah. Karena apa? Karena di belakang mereka ada ulama-ulama yang lain yang berkata atau berpendapat selain dari pendapat ini. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Syarhu Nadhmil Waraqat fi Usul Fiqh, di halaman 176, 177, cetakan Dar Ibnul Jauzi, cetakan yang kelima. Dan dicetak dengan isyraf muasasah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ini yang perlu saya sampaikan yang pertama berkaitan dengan masalah orang kadang-kadang mencela pendapat yang dibawakan dengan dalil. Oh, pendapat ini menyalahi banyak orang, masyayikh dan segala macam. Kita bukan ikutnya pendapat, tapi yang kita ikut adalah dalil. Siapapun dia, sampai timbul celaan, ini pendapatnya orang-orang kampungan. Mesti enggak begitu orang berilmu itu. Orang berilmu itu semua berjalan di atas dalil. Ada dalil kita ikut, enggak ada dalil enggak boleh kita ikut. Mengajak orang ke masjid, ini syiar agama Islam yang besar. Dalilnya Quran dan Sunnah Nabi. Merapatkan saf, dalilnya jelas hadis Nabi yang sahih. Dan Nabi marah ketika ada saf yang renggang, Nabi marah. Bahkan Nabi mengingatkan bahwa itu setan masuk di situ. Jadi ini harus perhatikan. Dan masjid tempat yang bersih, insya Allah di masjid tidak ada penularan. Yang harus kita ingat, kita harus yakin tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, ikhwan fil din, azakumullah. Kita membahas, pembahasan kita ini berkaitan dengan hari kiamat. Kita sudah bahas tentang masalah hisab dan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Ini banyak sekali, gak mungkin semuanya saya bawakan. Di buku ini saya ringkas saja. Ada yang perlu saya sampaikan, dan tolong antum dengarkan, perhatikan semuanya. Bahwa di antara pertanyaan yang akan ditanyakan di hari kiamat nanti itu berkaitan dengan masalah tauhid dan juga ittiba. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, di awal di muqaddimah yang akan ditanyakan nanti di hari kiamat, yaitu madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin, Mada kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Maksudnya bagaimana kalian mentauhidkan Allah atau tidak? Itu akan ditanyakan. Kemudian yang kedua yang pokok ditanyakan, wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian mengikuti para rasul? Mengikuti para rasul. Artinya bagaimana kalian mengikuti para rasul? Kalian ittiba tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam? Untuk ingat lagi pembahasan saya waktu kita membahas tentang pertanyaan di alam kubur. Yang ditanyakan tiga. Yang pertama, man rabbuka? Yang kedua, wa ma dinuka? Yang ketiga, wa man nabiyuka? Ketika ditanya tentang nabi, berarti apakah kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kita ittiba kepada beliau atau tidak? Begitu juga nanti di hari kiamat akan ditanyakan. Ini akan ditanyakan, bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul alaihi wassalatu wassalam? Tentunya yang diutus kepada kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fiddin, di antara pertanyaan lagi yang ditanyakan nanti di hari kiamat, itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Darimi dan yang lainnya, dari sahabat Abu Barzakh Al-Aslami radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fi ma afna wa 'an 'ilmihi fi ma fa'al wa 'an malihi min ayna iktasaba wa fi ma anfaqa wa 'an jismihi fi ma abla. Akhrajahu At-Tirmidzi wa qala At-Tirmidzi hadha haditsun hasanun sahih. Kata Nabi SAW dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, melainkan mereka akan ditanya yang pertama tentang umurnya dihabiskan untuk apa, yang kedua akan ditanyakan tentang ilmunya diamalkan atau tidak, yang ketiga akan ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan, dan yang keempat tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Empat pertanyaan. Yang pertama akan ditanya tentang umur. Pertanyaan yang lain banyak, yang sebelumnya banyak, seperti pertanyaan tentang tauhid, pertanyaan tentang ittiba, pertanyaan tentang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, masalah apa? Sholat akan ditanyakan oleh Allah. Yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, yang pertama kali ditanya tentang masalah darah. Nah, di antara pertanyaan-pertanyaan itu, empat pertanyaan ini. Jadi tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari padang mahsyar, mungkin akan ditanyakan tentang empat pertanyaan ini. Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Antum perhatikan, waktu antum dihabiskan buat apa? Jangan sampai waktu kita habis buat perbuatan dosa dan maksiat, atau perbuatan yang haram, atau perbuatan yang makruh, atau perbuatan yang sia-sia. Mubah tapi sia-sia, enggak manfaat. Akan ditanyakan di hari kiamat nanti. Waktu kita sangat berharga, antum harus gunakan waktu ini untuk ibadah kepada Allah. Jangan habis waktu kita. Sebab Allah menyuruh kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Itu perhatikan, kita Allah ciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya bani Adam, tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Wa illam taf'al, mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak." Nabi bersabda, ya wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Aku akan cukupi hatimu, dan artinya akan penuhi hatimu dengan kecukupan, dan aku tutupi kefakiranmu. Wa ilam taf'an, kalau engkau enggak lakukan itu, sibuk dengan dunia, maka Allah tidak akan tutupi kefakirannya. Walam asudda faqra. Jadi Allah menyebutkan ya bani Adam tafarraq li ibadi amla sadrak. Aku penuhi hatimu dengan kecukupan. Wa asudda faqra, aku tutupi juga kefakiranmu. Wa illam taf'al mala'tu yadaka syughra. Kalau engkau enggak melakukan itu, aku akan terus biarkan kamu sibuk dengan dunia ini. Walam asudda faqra, dan aku enggak akan menutupi kefakiranmu. Ini hadis sahih. Jadi suruh kita untuk ibadah. Waktu kita tinggal kita atur. Soal kerja, dagang, usaha tetap jalan. Tetap. Tapi harus atur waktu. Saya sudah bawakan pada pekan yang lalu, yaitu orang yang dia kerja, dagang, usaha tapi tidak dilalaikan dengan tidak lalaikan untuk berzikir kepada Allah. Dalam surah An-Nur, la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka enggak dilalaikan oleh perdagangan mereka, jual beli mereka dari zikir kepada Allah. Tetap laksanakan itu, ibadah kepada Allah. Tinggal kita ngatur waktu. Waktu untuk berzikir, waktu untuk baca buku, waktu untuk baca Al-Qur'an. Waktu untuk nuntut ilmu. Semua harus kita atur semuanya itu. Bab tujuan kita adalah akhirat. Jadi waktu ini berharga dan akan ditanya oleh Allah. Makanya Allah bersumpah, wal asri innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Perhatikanlah waktu, perhatikan masa. Sungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang beriman dan beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ini orang-orang yang sukses. Berarti mereka betul-betul gunakan waktunya sebaik-baiknya. Tapi Allah sudah bersumpah tentang waktu, sungguh manusia semuanya rugi. Dikecualikan empat ini. Nah, kita bagaimana menjadi yang empat ini? Di sini disebutkan iman, amal soleh, menasihati dengan kebenaran, menasihati dengan kesabaran. Di sini tidak dimasukkan ilmu. Harus dimasukkan. Kenapa? Enggak mungkin kita bisa melaksanakan amal soleh tanpa ilmu. Harus sebut kita dengan ilmu. Kemudian yang ilmu ini, yang kedua, Nabi menyebutkan SAW, wa'an ilmi fima fa'ala. Ilmunya diamalkan atau tidak. Setelah kita talabul ilmi, ibadah kepada Allah, dan gunakan waktu sebaik-baiknya, kemudian ilmu ini diamalkan atau tidak. Sebab ilmu yang kita tuntut, kita cari untuk diamalkan. Karena akan ditanya oleh Allah, dari kiamat tentang ilmu ini diamalkan atau tidak. Sebab banyak ada orang yang nuntut ilmu, cuma koleksi ilmu aja. Dari mulai dia sekolah di ibtidaiyah, dilanjutkan dengan tsanawiyah, aliyah, kemudian dia masuk lagi ke pondok, kemudian sekolah sampai dapat gelar, diamalkan atau tidak ilmu itu? Manfaat atau tidak ilmu itu? Banyak orang-orang yang ilmunya enggak manfaat. Tidak manfaat, rugi. Makanya yang selalu kita minta setiap selesai sholat subuh apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal. Ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai sia-sia. Banyak orang yang nuntut ilmu sia-sia ilmunya. Harus bermanfaat betul-betul, buat dia manfaat, tambah takut dia kepada Allah. Itu perhatikan tuh. Pembahasan kita pekan yang lalu bahwa kita nuntut ilmu ini supaya apa? Di samping menghilangkan kebodohan apa? Supaya kita tambah takut kepada Allah, bukan tambah berani. Aslul ilmi khasyatullah. Tambah takut kita kepada Allah. Tambah berusaha kita bagaimana melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Takut kita kepada Allah. Takut berbuat maksiat. Takut kepada azab Allah. Perkataan kita akan ditanya nanti. Omongan kita akan dihisab. Perbuatan kita akan dihisab. Jadi ilmu ini diamalkan atau tidak. Makanya dikatakan oleh Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, belajarkan. Kalau sudah belajar, amalkan. Bab ilmu untuk diamalkan. Kemudian yang ketiga akan ditanyakan, wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Ini dua nih, masalah harta, masalah besar. Dan masalah fitnah. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda SAW, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, fitnah umatku masalah harta. Hadis ini sahih dari Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya, dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Perhatikan, harta ini fitnah. Dan manusia secara umum, manusia sangat cinta dan sangat tamak kepada harta. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian sangat tamak kepada harta. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Antum hati-hati loh. Ini masalah harta, masalah fitnah. Sudah banyak orang terfitnah. Bukan hanya orang awam. Penuntut ilmu kena fitnah dengan harta. Ustadz kena fitnah dengan harta. Ulama, masyayikh kena fitnah dengan harta. Fitnah. Dan ini wakil terjadi. Maka antum hati-hati. Akan ditanya tuh. Dari mana harta itu antum peroleh? Duit antum? Bukan. Duit pondok? Duit masjid? Duit yayasan? Duit kantor? Duit apa? Dari mana tuh? Atau amanah dari orang yang disuruh kerjakan ini, antum gak jalankan. Ini uang berat loh. Masalah uang, masalah berat. Hisabnya berat. Dan kalau kita lihat, binasanya umat ini, ya karena sebab ini. Umat-umat terdahulu binasanya karena ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innama ahlaka man kana qablakum ad-dinaru wad-dirham wa huma muhlikakum. Kata Nabi, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian dinar dan dirham, mata uang emas dan perak, dan keduanya akan membinasakan kamu. Diperhatikan masalah harta ini fitnah. Hati-hati antum. Hati-hati, sudah banyak yang terfitnah. Saya katakan bukan hanya orang awam, penuntut ilmu banyak terfitnah masalah harta. Ustadz banyak terfitnah masalah harta. Maka antum jangan cari beban lagi, minta uang, donasi segala macam. Akan ditanya di hari kiamat, kemana uang itu? Seperak aja antum akan ditanya uang itu. Uang masjid, uang yayasan, uang sekolah, kemana uang itu? Akan ditanya. Jadi antum hati-hati loh, masalah uang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Berat, hisapnya berat. Sekarang yang ahlul jannah aja, ahlul jannah, yang udah pasti masuk surga ini, ada orang fakir yang taat kepada Allah, ada orang kaya taat kepada Allah. Hisapnya mereka, hisapnya orang kaya dan orang fakir ini bedanya 500 tahun. Perhatikan tuh. Ini yang jelas-jelas mereka ahli surga ini, dua-duanya. Fuqara dengan agniya. Hisapnya mereka bedanya berapa? Setengah hari, 500 tahun. Bab si orang kaya akan ditanya semua, dari mana harta itu? Dari mana? Dengan detil ditanya semuanya harta itu. Antum hati-hati. Ini masalah harta, hati-hati. Kalau bukan uang antum, hati-hati, kembalikan itu. Akan ditanya, dari mana? Ini fitnah ini, masalah fitnah. Dan kena semuanya. Dan banyak dianggap ringan masalah ini. Makanya antum jangan gampang-gampang masalah uang ini. Dan sekarang itu gampang, bentar lagi donasi, donasi ini. Antum kemana uang itu, akan ditanya. Antum jangan takaluf. Antum ada sekarang, laksanakan buat istri antum, anak antum, orang tua, udah jalankan. Ada orang fakir di sekitar kita, kita bantu dengan uang kita. Jangan memperbanyak cari dana, akan ditanya di hari kiamat, untuk apa itu. Jangan antum gak punya apa-apa, wah saya pengen ikut andil jadi relawan, tapi uang orang. Gimana uang orang itu? Akan ditanya dari kiamat nanti. Ini masalah, bukan masalah kecil. Banyak udah terfitnah masalah harta ini. Fitnah udah banyak. Dan itu berat di hari kiamat nanti. Dan kemudian wafima anfaqo, akan ditanya kemana dihabiskan uang itu? Di jalan Allah, fi sabilillah, untuk perbuatan yang baik, perbuatan yang taat, atau untuk perbuatan syirik, bid'ah, atau untuk yang sia-sia. Semua akan ditanya oleh Allah. Karena pada hakikatnya harta itu milik siapa? Milik Allah, bukan milik kita. Allah yang memiliki, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita harus gunakan pada tempatnya yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini kan harta saya, terserah saya, nggak bisa. Kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallam. Jangan sampai kita sia-sia. Ini harta. Kalau saya bicara soal asal panjang. Yang Nabi khawatirkan kepada umatnya, ya masalah harta ini. Yang Nabi khawatirkan sallallahu alaihi wasallam, orang kejar-kejar masalah dunia. Kan kalau udah berhasil pengen usaha lagi, udah sibuk deh. Kalau udah usaha. Karena berhasil kan? Udah lupa ngaji lagi, udah lupa. Baca Quran udah lupa. Coba antum tanya deh, yang ngaji nih yang sekarang nih, yang kerja-kerja di rumah baca Quran apa enggak itu? Saya sudah bilang minimal satu hari satu juz. Enggak baca Quran. Orang tua enggak dijenguk sama dia. Dan yang lain banyak ya. Sibuk dia dengan dunia. Jadi akan ditanya masalah ini. Fitnah masalah itu. Nabi enggak takut. Umatnya fakir enggak takut. Tapi dibuka pintu dunia ini Nabi takut. Nabi bersabda dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda sallam, "Mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Kata Nabi sallam, "Aku enggak takut umatku fakir. Aku enggak takut, aku enggak khawatir kalian fakir, aku enggak khawatir. Tapi yang aku takut kepada kalian dibukakan oleh Allah pintu-pintu dunia. Kalian kejar-kejaran masalah dunia ini." Kemudian dunia ini membinasakan kalian sebagai membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini ada sahih dari Bukhari Muslim. Nabi enggak takut fakir. Ya kenapa sekarang kita ribut? Oh, ada ustaz miskin, ada ustaz begini. Kok ribut? Sahabat fakir miskin Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah yang dijamin dengan surga. Semua orang yang melihat Abu Hurairah mendengar pasti mencintai Abu Hurairah. Pingsan. Enggak makan. Di depan para sahabat diinjak, kata Abu Hurairah, aku enggak ayan, aku enggak ayan, aku lapar dari pagi belum makan, fakir enggak punya apa-apa. Ini radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat. Nabi enggak khawatir mereka fakir, tapi yang Nabi khawatir udah kejar-kejar masalah dunia. Antum perhatikan lagi ikhwan fiddin azakumullah, waktu sahabat Utbah bin Ghazwan itu termasuk yang pertama kali membangun kota Basrah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu, dia termasuk yang sabiqin al-awwalin, Utbah bin Ghazwan. Ketika orang-orang sudah jadi amir, kata beliau, dulu kita enggak punya apa-apa, fakir, miskin. Sekarang kita jadi amir semuanya, jadi gubernur. Allah akan tanya tentang kita di hari kiamat nanti. Akan ditanya oleh Allah. Jadi kita harus hati-hati, ini masalah fitnah. Banyak udah kena fitnah orang masalah harta ini. Kejar-kejar masalah dunia. Lupa dengan Allah, lupa dengan ibadah kepada Allah. Yang kita cari ini bagaimana kita meraih ridha Allah, ibadah kepada Allah, nuntut ilmu, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Jauhkan maksiat. Karena tujuan hidup kita adalah akhirat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang akan ditanyakan di hari kiamat, yaitu tentang masalah capeknya kita. Saya katakan yang ketiga ini kalau bicara soal harta panjang saya. Yang keempat yaitu tentang masalah tubuh kita, capeknya kita, lelah kita. Ini untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah atau habis buat yang lain? Jadi capeknya, wa an jismi fi ma abla, tentang jasadnya, lelahnya, capeknya untuk apa? Kalau capeknya dia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan sunnah, itu dapat hidayah. Tapi kalau tidak, habis waktunya, capek lelahnya buat dunia, buat yang lain, atau buat yang beda, ya binasa dia. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban, Nabi bersabda SAW, inna li kulli amalin syirrah wa li kulli syiratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dhalik faqad halak. Sesungguhnya amal-amal itu ada masa-masa semangatnya, dan amal itu ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya, lelah letihnya karena mengamalkan sunnahku, maka dia mendapatkan hidayah. Dan barang siapa yang lelahnya, letihnya bukan karena sunnahku, dia semangat, lelah letih bukan karena sunnahku, faqad halak, maka dia orang yang binasa. Kita harus jadi orang-orang yang selamat. Gimana sibuknya kita untuk ibadah kepada Allah Taala, melaksanakan apa-apa yang bermanfaat. Jangan sampai kita sia-sia. Ya ini sebagai mukaddimah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Usul Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lanjutkan kajian kita dari syarah akidah al-sunnah wa jamaah. Sekarang kita masuk poin yang ke-35. Poin yang ke-35, Ahlussunnah, poin ke-35 di halaman 323 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Poin ke-35, Ahlussunnah mengimani adanya haud. Lafaz al-haud secara bahasa maknanya al-jam'u. Dikatakan hadal ma' yahuduhu, artinya menghimpun, mengumpulkan air. Kata haud juga digunakan untuk tempat berkumpulnya air. Adapun secara syar'i, makna al-haud adalah telaga air yang turun dari sungai surga pada hari kiamat di mauqif, di padang mahsyar, yang diperuntukkan bagi Nabi SAW sebagaimana ditunjukkan oleh hadith-hadith mutawatir dan berdasarkan kesepakatan ulama ahlu sunnah wa jamaah. Rasulullah SAW bersabda, inni faratukum al-haud, sesungguhnya aku telah mendahului kalian menuju al-haud. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Setiap nabi alaihi wassalatu wassalam memiliki telaga. Namun telaga Nabi Muhammad SAW adalah yang paling besar, paling mulia dan paling indah. Hal ini berkaitan sabda Nabi SAW, inna likulli nabiyyin haudha wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan wa inni arju an akuna aktsaru waridatan. Sesungguhnya setiap nabi memiliki haud, telaga. Mereka membanggakan diri siapa di antara mereka yang paling banyak yang meminumnya atau pengikutnya, dan aku berharap akulah yang paling banyak pengikutnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Samurah radhiyallahu an. Telaga yang diperuntukkan bagi Rasulullah SAW, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum daripada minyak kasturi, panjang dan lebarnya sejauh perjalanan sebulan, bejana-bejananya seindah dan sebanyak bintang di langit. Maka kaum mukminin dari umat beliau akan meminum dari haud telaga tersebut. Barang siapa yang minum seteguk air dari haud telaga ini, maka ia tidak akan merasa haus lagi setelah itu selamanya. Dan hadis-hadis tentang haud ini mutawatir. Nabi SAW bersabda, haudi masiratu syahr, ma'u abyad minal laban, wariuhu atyab minal misk, wa kizanu kanujumis sama', man syariba minha fala yadhma'u abada. Telagaku panjang dan lebarnya satu bulan perjalanan, airnya lebih putih daripada susu, aromanya lebih harum daripada kasturi, bejananya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum darinya, ia tidak akan merasa haus selamanya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Saya akan jelaskan rincian dari haud ini. Dan haud ini adanya di padang mahsyar sebelum sirat, sebelum melewati sirat. Dan di padang mahsyar orang itu merasa kehausan luar biasa hausnya, karena dikumpulkan mereka dalam keadaan telanjang dan matahari itu kurang lebih satu mil, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tudna syamsu yawmal qiyamati qadra milin, didekatkan matahari itu pada hari kiamat kurang lebih satu mil, sehingga manusia terendam dengan keringatnya tergantung daripada amalnya. Jadi dikumpulkan manusia dan mereka terendam, masing-masing terendam dengan kekuasaan Allah di tempat yang dia berdiri, terendam dengan keringatnya tergantung daripada amalnya. Kemudian setelah itu dihisab, dibuka catatan amal mereka, kemudian ada haud, mereka haus, maka orang-orang beriman akan minum haud itu. Berkaitan dengan haud, ada beberapa yang perlu saya jelaskan supaya antum bisa catat. Yang pertama, Yang pertama, bahwa haudun Nabi SAW mawujudun al-an. Jadi telaganya Nabi itu sudah ada sekarang ini. Sudah ada. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi khutbah pada satu hari di depan para sahabatnya dan Nabi bersabda SAW, wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an. Sesungguhnya demi Allah aku melihat kepada telagaku sekarang ini. Jadi telaga itu sudah ada, sebagaimana sorga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentang dari mana air telaga ini, haud ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa telaga itu airnya, pancurannya dari sorga. Ini dua pancuran, yang satu pancurannya dari emas, yang satu dari perak. Bahwa telaga itu asyaddu bayadun min laban wa ahlam min asal. Yusabbu ay yughattu yusabbu fi mizaban yumaddana yumaddani min al-jannah. Ahaduhuma min dhahab wal akhar min wariq. Jadi telaga itu lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu. Yughattu ay yusabbu maksudnya dituangkan, dipancarkan dari pancuran yang diambil dari surga, satu dari emas, satu dari perak. Yang ketiga, bahwa haud ini qabla sirat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa haud ini, ini sebelum sirat. Yang keempat, bahwa yang mendatangi haud ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Rasulnya, yang mengikuti syariatnya. Jadi yang mendatangi haud ini adalah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti syariatnya. Adapun orang yang sombong, yang angkuh dan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW akan diusir dari telaga itu. Nanti kita akan bicarakan ini, yang keempat ini. Yang kelima, tentang sifat airnya. Sifat airnya disebutkan dalam hadis bahwa asyaddu bayadun minal laban ahla min asal athyab minal misk. Tentang sifat airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih wangi dari minyak kasturi. Ini semuanya berkaitan dengan hari akhir. Ini ghaib bagi kita, kewajiban kita mengimani semuanya. Tidak boleh menanyakan tentang kaifiatnya atau bagaimana, enggak boleh. Wajib kita mengimani. Kemudian yang keenam. Yang keenam tentang bijananya, arti gelas-gelasnya itu untuk minumnya. Untuk gelasnya itu banyak sekali seperti bintang di langit. Wa kizanuhu kanujubis sama. Bijananya, gelas-gelasnya seperti bintang di langit. Ketika disebutkan tentang bintang di langit, menunjukkan kepada dua. Yang pertama menunjukkan kepada banyaknya, karena banyaknya bintang di langit. Yang kedua menunjukkan kepada indahnya. Jadi gelas-gelasnya itu banyak sekali dan indah. Kemudian yang ketujuh, pengaruh dari meminum telaga itu, pengaruhnya bahwa dia tidak akan haus selama-lamanya. Seperti disebutkan dalam hadis Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu an, Nabi bersabda sallam, "Inni faratukum 'alal haud, man marra 'alayya syariba wa man syariba lam yadhma abadan." Sesungguhnya aku adalah pelopor pendahulu di haud. Barang siapa yang melewatinya, artinya datang ke haud ini, dia akan minum, dan barang siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedelapan, tentang luasnya. Luasnya sejauh perjalanan satu bulan. Jadi panjang dan lebarnya sejauh perjalanan satu bulan. Seperti disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada disebutkan antara Madinah dengan Yaman, ada Madinah dengan Amman, dan ada berapa lagi. Tapi disebutkan dalam hadis yang lain, perjalanannya kurang lebih satu bulan, masiratu syahr. Wa zawayahu sawa, artinya pinggirannya semua sama, dalam hadis Abdullah bin Amr. Artinya panjangnya, lebarnya semua sama, perjalanan satu bulan. Seperti luas sekali ini haudnya Nabi SAW, dan yang minum juga banyak. Kemudian yang kesembilan, seperti yang tadi saya sebutkan di yang kedua, yang kesembilan sampai sama yang kedua, yaitu bahwa sumber dari haud ini yaitu dari telaga, dari sorga. Yang ke-10, bahwa setiap nabi punya telaga. Seperti di kitab Syarah Akidah ini di halaman 323, inna likulli nabiyyin haudha wa innahum yatabahawna ayyum akthar waridatan wa inni arju an akuna aktharahum waridatan. Sesungguhnya setiap nabi memiliki haud, telaga. Mereka memakan diri siapa di antara mereka yang paling banyak peminumnya atau pengikutnya, dan aku berharap akulah yang paling banyak. Ini hadis sahih At-Tirmidzi dari sahabat Samura. Jadi setiap nabi itu adalah telaga. Yang paling besar yaitu telaganya Nabi Muhammad SAW, dan yang paling banyak yang minumnya yaitu telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali masuk ke telaga ini adalah yang pertama kali nabi. Bahwa Nabi mengatakan ini faratukum minal haud. Artinya yang pertama kali meminum telaga ini yaitu Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu fuqara al-muhajirin. Setelah itu fuqara al-muhajirin. Bahwa Nabi menyebutkan SAW, awalun nasi wurudan alaihi fuqara al-muhajirin. Yang pertama kali meminum dari telaga yaitu dari umat Muhammad SAW, yaitu fuqara al-muhajirin. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Thauban radhiyallahu an, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' al-Saghir. Kemudian ada orang-orang yang ditolak dari telaga ini, yang ditanyakan pada pekan yang lalu. Ada orang-orang yang ditolak dari telaga, bagaimana Nabi menyebutkan dalam beberapa hadis. Jadi ada orang-orang yang ditolak dari telaga. Layudadanna min ummati, ada beberapa orang yang ditolak dari telaga. Dijelaskan oleh para ulama, orang-orang yang ditolak itu, yang mereka dicegah dari telaga itu, disebutkan oleh para ulama dalam menjelaskannya. Meskipun disebutkan lafadznya ashabi, yang ini dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah, yang menunjukkan bahwa ada sahabat-sahabat itu yang murtad. Bahkan mereka mengatakan seluruh sahabat murtad menurut orang Syiah. Rafidhah la'natullah alaihim. Kecuali berapa orang yang tidak murtad, seperti Ali, Salman, Miqdad dan yang lainnya menurut mereka Syiah. Padahal penjelasan para ulama menjelaskan bahwa ini adalah orang-orang yang mereka murtad sesudah wafatnya Rasulullah, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, yang badu, bukan para sahabat yang memang ikut dengan Nabi dalam peperangan. Sebab di akhir-akhir hayat Nabi ada orang-orang badu yang masuk Islam, yang kemudian pada zaman Abu Bakar mereka murtad. Nabi menyebutkan la yaridanna alayya aqwamun a'rifum wa ya'rifuni thumma yuhalu bainu wa bainahum. Dalam riwayat Muslim disebutkan akan datang ke telagaku beberapa kaum, aku kenal mereka, mereka kenal kepada aku, kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Ya, dihalangi ini disebutkan dalam hadis yang lain, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka adakan sesudahmu. Itu hadis muttafaqun alaih. Tidak ada orang-orang yang dicegah dari telagaku, kemudian aku panggil ashabi, ashabi, wahai Rabbku, ashabi. Kata Nabi, itu bukan sahabatmu, engkau enggak tahu. Artinya orang-orang yang murtad sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Al-Qurtubi dan juga oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Kalau Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, kalau Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Disebutkan oleh para ulama, kata Imam Qurtubi, qala ulama'una rahmatullahi alaihim ajma'in, fakulu man irtadda an dinillahi aw ahdatha fi ma la yardahu Allah wa lam ya'dhan bihi Allah fa huwa min al-matrudin an al-haut al-mub'adin an. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, telah berkata para ulama kami, mudah-mudahan Allah merahmati mereka semuanya, setiap orang yang murtad dari agama Allah atau mengadakan sesuatu yang baru yang Allah tidak redhoi, yang tidak diizinkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang ditolak dari telaga, yang dijauhkan dari telaga. Wa asyaduhum tardan man khalafa jama'atul muslimin wa faraqa sabilahum. Yang paling keras ditolak yaitu orang-orang yang menyalahi jamaah kaum muslimin dan mereka memisahkan dari jalan mereka. Artinya berpisah dari jalannya, jalan kaum muslimin. Seperti siapa disebutkan di sini? Kal khawariji ala al-ikhtilafi firaqiha. Seperti khawarij dengan perbedaan firqah-firqah mereka. Warrawafidhi ala tabayuni dhalaliha, dan juga rafidah yang berbeda kesesatan mereka, itu Syiah. Wal Mu'tazila ala asnafi ahwaiha, dan juga Mu'tazila dengan berbagai golongan mereka yang mengikuti hawa nafsu. Fahaula kulluhum mubaddilun, mereka adalah orang-orang yang merubah agama Allah. Wa kadzalika dhalama al-musrifun fil jawr wadh-dhulm wa tatmis al-haqq wa qatl ahlihi wa idlalihim al-mu'linuna wal-mu'linuna bil kaba'ir المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيك والأهواء والبدع. Belum disebutkan lagi oleh Imam Qurtubi, yaitu Khawarij dengan berbagai firqahnya, Rafidah dengan perbedaan sesatnya, Mu'tazilah dengan berbagai golongan yang mencuri hawa nafsu. Mereka semuanya orang-orang yang merubah. Demikian juga orang-orang yang zalim, yang melewati batas dalam kezaliman mereka, yang mereka menutupi kebenaran, memusuhi dan berusaha untuk menghancurkan kebenaran, membunuh orang-orang yang tegak membela kebenaran, menghinakan mereka, dan juga orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa-dosa besar, yang meremehkan perbuatan maksiat, dan juga kelompok dari orang-orang yang sesat, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dari ahlul bid'ah. Mereka ini adalah orang-orang yang ditolak dari telaga. Jadi jelas ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, dan beliau mengatakan para ulama yang mengatakan demikian penjelasannya. Adapun orang-orang munafik, yang jelas munafik i'tiqadi, ya mereka masuk kepada golongan orang kafir. Yang Allah sebutkan bahwa munafik itu tempatnya di mana? Fidarkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Munafik itu tempatnya. Tapi ini orang-orang yang mereka mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sudah merubah agama Islam ini. Ini hanya contoh aja disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, dan juga disebutkan juga oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid. Artinya seperti Khawarij, yang kemudian nanti diikuti lagi Khawarij ini oleh kelompok-kelompok yang ada sekarang ini, Takfiriyun, yang mengkafirkan penguasa, mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, dan yang lainnya. Rafidah, Syiah dengan berbagai golongannya, Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah ini terkenal bahwa mereka ini menuhankan akal, taqdisul akal, mensucikan akal. Akal itu segala-galanya, udah bukan dalil. Dalil mereka tolak. Jadi akal itu bagi mereka segala-galanya. Ini Mu'tazilah. Banyak juga pengikutnya sekarang ini. Di kelompok-kelompok ahlul kalam, filsafat, ya ini dari Mu'tazilah mereka. Kemudian juga setelah itu yang tertolak lagi orang-orang yang zalim, yang melewati batas dalam kezalimannya. Seperti raja-raja, penguasa-penguasa dari umat Nabi Muhammad SAW yang mereka zalim kepada rakyatnya, yang mereka memusuhi kebenaran, membunuh orang-orang yang menegakkan kebenaran. Kemudian setelah itu baru orang-orang yang berbuat dosa besar, dan juga ahlul bid'ah secara umum. Wallahu a'lam. Itu diantaranya yang berkaitan dengan orang-orang yang ditolak dari telaga. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan pekan yang lalu. Jadi mereka yang tolak itulah orang-orang yang sudah merubah agama Islam ini. Kemudian apakah telaga itu disebut juga Al-Kautsar? Tidak, beda. Kalau Al-Kautsar itu di sorga, kalau telaga ini yaitu di mahsyar sebelum melewati Shirath. Jadi beda antara telaga Al-Haud dengan Al-Kautsar. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainaka al-Kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, itu telaga yang ada di sorga. Maka salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus barokahnya. Dan Al-Kautsar itu beda dengan Haud. Dan tentunya Al-Kautsar lebih indah lagi karena di tempatnya di sorga daripada Haud. Wallahu a'lam. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya silakan bisa telepon ke 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Kami berikan kesempatan silakan dari penelpon terlebih dahulu 0218236543. Ya, silakan sudah masuk. 6. Kami coba sapa kembali, silakan untuk Anda yang akan bertanya ke telepon 0218236543 untuk di kesempatan yang pertama, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Saya Tasli dari Bandung. Ya, silakan pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Saya mau bertanya, kalau Al-Haud sama Al-Kausar itu kan berbeda. Al-Haud yang ditanyakan, Al-Haud airnya itu dari Al-Kausar atau dari mana? Itu aja mungkin. Terima kasih ya. Ustaz. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu Pak Tasli, silakan Ustaz. Ya, tentang masalah Al-Haud itu, apakah airnya ada dari Al-Kautsar? Sebagian ulama menyebutkan bahwa air ini dari Al-Kautsar. Para ulama yusabbu fi mizabani min Al-Kautsar. Bahwa air itu, Al-Haud itu diambil dari telaga Al-Kautsar. Wallahu alam. Yang lain silakan. Nah, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Silakan di kesempatan kedua kami buka kembali di 0218236543. Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Ibu. Gini Pak Ustaz, saya kan tunanetra. Selama ini saya mengikuti kajian-kajian sunnah bersama orang-orang melihat gitu. Nah, kan dilarang ya Ustaz, kita menduduki majelis yang ada bid'ahnya. Tapi sementara, karena saya mengharap belajar Quran Braille, jadi terpaksa saya duduk di majelis yang banyak bid'ahnya. Tapi terus terang, saya jujur mengingkari mengingkari pelajaran-pelajaran yang mengandung bid'ah itu. Saya cuma mengharap baca Qur'annya aja Ustaz. Soalnya di samping baca Qur'an di situ ada ceramah-ceramah tapi yang menyimpang itu dari sunnah. Jadi apakah saya dosa Pak Ustaz? Karena ini darurat, saya cuma mengharap Al-Qur'an. Soalnya kalau di orang normal gitu belum ada yang bisa mengajar Qur'an Braille. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pertanyaannya berkaitan dengan masalah membaca Al-Quran. Jadi Ibu ini tidak bisa melihat dan baca huruf Braille bersama orang-orang juga yang lain yang di situ ada ceramah Ahlul Bidah. Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa itu terpaksa, ya gak apa-apa terpaksa. Tapi berusaha bagaimana nanti untuk berpisah dengan mereka. Karena mendengarkan ceramah-ceramah dari Al-Bidah, sedikit demi sedikit akan membawa kepada syubhat. Dan ketika syubhat sudah masuk, itu sulit untuk keluar. Sekuat apapun kita, kalau syubhat sudah masuk, itu berat. Jadi untuk tahapan belajar gak apa-apa, tapi gak boleh terus mendengarkan ceramahnya mereka, tidak boleh. Karena kalau dengarkan ceramah Al-Bidah, lama-kelamaan awalnya kita tolak. Awal kita tolak. Tapi lama-kelamaan membenarkan. Kalau sudah membenarkan, ya mengikuti. Kemudian mengamalkan. Dan itu berat nanti. Sebab kita, hidayah itu mahal. Lebih dari semua yang ada di muka bumi hidayah ini. Bukan mustahil orang yang tadinya kuat, kemudian dia sesat. Sudah banyak orang-orang yang seperti itu. Hatta yang tadi kita bicara soal masalah, orang yang sudah pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, ini kenikmatan yang luar biasa, bertemu dengan Rasulullah, masuk Islam, murtad. murtad. Ada lagi sesudah Rasulullah SAW yang Rasul mendoakan dia menguasai Al-Quran yang merupakan lautan ilmu diberikan hikmah, yaitu Ibnu Abbas. Ada orang belajar Ibnu Abbas, luar biasa. Ibnu Abbas ini kalau dia ceramah orang masuk Islam. Ibnu Abbas luar biasa. Bahar wa habr, dia ulama dan juga lautan ilmu. Ada di antara muridnya yang dia mendekat kepada Khawarij. Dia berpikir awalnya dia kuat karena belajaran Ibnu Abbas, ilmunya masya Allah. Tapi mendekat kepada Khawarij, akhirnya apa? Mengikuti Khawarij dan jadi tokoh Khawarij. Belum lagi yang lain, banyak sekali. Jadi tetap kehati-hatian, tetap belajar sementara karena kita pengen tahu Al-Quran, karena gak ada yang lain, tempat yang lain. Yang sunnah kita harus tahu, ibu ini harus baca dari huruf Braille, gak apa-apa. Tapi untuk terus ya harus berpisah nanti dengan Al-Bidah. Cari dan bertanya. Ibu sudah bisa bertanya tadi, tanya lagi di mana yang tempat-tempat yang sunnah yang bisa ibu belajar. Tanyakan ke Roja. Ibu sudah bisa menghubungi, tanya nanti supaya dapat tempat yang bisa kita mendengarkan ceramah-ceramah sunnah dan juga berpegang teguh kepada sunnah sampai diwafatkan oleh Allah Taala. Silakan yang lain. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz Barakallahu Fik. Untuk selanjutnya kami masih berikan kesempatan dari penelpon. Silakan yang ketiga kami buka kembali 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Saya Askal dari Buton. Dari mana Pak? Dari Buton. Oh ya, silakan pertanyaannya Bapak. Pertanyaan. Ini terkait dengan salat Ustaz. Ya, saya kan tunanetra juga Ustaz, tidak bisa juga melihat. Iya. Bagaimana caranya Ustaz, saya apa menghadapi? Nah, kadarullah terputus pertanyaan dari Bapak tadi. Bisa kembali menghubungi kami atau bagi pendengar dan pemirsa yang lainnya, silakan kami coba buka kembali di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya, dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Baik, sebelum kami angkat dari telepon, kami berikutnya akan berikan pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dan nasihatnya jika dihadapkan kepada satu hal di mana ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fatwa para ulama, bagaimanakah jika kita mengambil dalil tersebut dengan tanpa ada kesan merendahkan ilmu dan keilmuan dari fatwa para ulama, karena ada sebagian dari rekan-rekan kami yang menyebutkan bahwa para ulama pun memiliki dalil terhadap hal tersebut, sehingga kita pun juga bisa mengikuti fatwa para ulama. Demikian pertanyaan yang disampaikan. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Allahumma salli wa sallim mubarakin nabiy. Berkaitan dengan masalah dalil atau fatwa, kita diajarkan oleh para ulama kita, yang diajarkan oleh para ulama kita berpegang teguh kepada dalil, dan itu yang kita baca dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, dari athar para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga para ulama, atau para imam yang empat, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahullah, semuanya mengajarkan apabila sudah ada dalil, disuruh pegang dalil, buang pendapat mereka. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti dalil. Itu adalah nasihat para imam yang mereka ini diketahui oleh seluruh manusia tentang keimaman mereka, bahwa mereka ini orang-orang alim, menguasai Quran dan sunnah. Dari empat imam ini mereka hafal Quran, sebelum mereka balik sudah hafal Quran dan mereka kuasai semuanya. Tapi mereka mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Itu yang diajarkan. Dan seterusnya, seperti para ulama mengingatkan kepada kita. Jadi kalau kita sudah tahu ada dalil, ya kita ikut dalil. Yang kita ikut dalil Quran dan sunnah, itu yang diperintahkan. Adapun adanya fatwa, fatwa kan gak harus diikuti, gak wajib untuk diikuti. Dilihat dalilnya. Kalau dalil, yang kita ikut dalil. Jadi ini bukan merendahkan para ulama, sama sekali tidak. Justru yang harus kita ikut itu, kalau mau berpikir yang wajar dan waras, gitu. Yang diikut siapa? Di muka bumi ini yang kita ikut siapa? Rasulullah SAW. Untuk ingat, yang akan ditanyakan di kubur, yaitu man nabiyuka, siapa nabimu? Untuk apa? Kamu ittiba enggak pada Rasulullah? Kenapa yang ditanyakan satu ini, enggak ada yang lain? Seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti siapa? Rasulullah. Bukan ikuti masyayikh, bukan ikuti ulama, bukan. Fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha pengampun penyayang. Makanya bagaimana kita ini menumbuhkan ketaatan kita kepada Rasulullah? Ketika ada dalil, ikut. Wajib. Kalau ada perselisihan, yang kita ikut dalil. Karena yang harus kita jadi hakim, yang kita jadikan sebagai hakim Rasulullah, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala warabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan dalam mereka. Kemudian mereka enggak dapat dalam hati mereka rasa haras, rasa sempit terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka taslim. Taslim. Kalau sudah dalil, ikuti dalil. Kita harus yakin dengan dalil ini dan jalankan. Insya Allah kita akan selamat. Karena kalau kita ingin dapat petunjuk, ikuti Nabi. Wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya kau mengikuti beliau SAW, kamu akan dapat hidayah. Makanya ketika orang nanti di hari kiamat menyesal itu, karena mereka menyesal tidak mengikuti Rasul. Mereka menyesal karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Jadi harus kita ikut Rasulullah SAW. Itu penyesalan yang ada. Nanti kita bisa lihat bagaimana penyesalan orang-orang yang menyesal di hari kiamat karena enggak mengikuti Rasulullah. Di dalam surah Al-Furqan dan juga dalam surah Al-Ahzab. Mereka mengikuti para pembesarnya, tokoh-tokohnya, tapi enggak mengikuti Rasulullah. Menyesal mereka. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi, ikhwan fi din, azakumullah, ketika kita disuruh untuk mengikuti dalil, bukan melecehkan para ulama, bukan, tidak sama sekali. Dan juga antum lihat, seperti umpamanya berkaitan dengan masalah wabah ini, kan masing-masing negara punya kebijakan masing-masing. Itu juga harus kita perhatikan. Masing-masing negara punya kebijakan, punya aturan, punya undang-undang. Saya ambil contoh di Saudi. Di Saudi tetap orang harus ikut kepada ulil amri di sana. Artinya masjid kalau dibilang enggak boleh dibuka, enggak boleh dibuka. Kalau dibuka ya kena hukuman di sana. Di sana orang keluar umpamanya di saat pandemi yang besar sebelum ini, harus pakai masker. Enggak pakai masker kena denda 1.000 rial. Jadi ada aturan di sana. Begitu juga ketika ulil amri mengatakan sab harus renggang, ya harus ikut. Kalau tidak kena hukuman, karena di sana ada undang-undang yang wajib dilaksanakan. Beda di sini kalau di Indonesia. Masing-masing negara punya, di sini cuma himbauan, enggak ada undang-undangnya. Himbauan aja. Dan yang sudah melaksanakan sholat rapat ini bukan satu orang, jutaan di Indonesia ini, 2 jutaan. Yang enggak melaksanakan cuma berapa orang kan? Bisa dihitung. Yang ngaji itu yang enggak laksanakan. Yang ngaji-ngaji, berapa ustadz, berapa doktor itu. Gitu. Takutnya luar biasa. Kok takut kepada wabah, enggak takut kepada Allah? Yang memerintahkan sab ini rapat siapa? Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. Yakin masjid bersih insya Allah enggak akan kena. Yang dilaksanakan dalam masjid ini protokol syariat. Syariat. Jangan antum di masjid pakai masker. Jangan, insya Allah orang dari luar masuk dengan wudu bersih semuanya. Dijaga sama Allah. Dan buktinya enggak ada. Antum lihat dari mulai awal di Indonesia ini pandemi, awal Maret sampai sekarang, alhamdulillah aman masjid, enggak ada apa-apa. Dan kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari malapetaka, dari wabah, dari penyakit yang berbahaya. Itu yang kita doakan untuk kita dan kaum muslimin semuanya. Dan kemudian akhirnya orang-orang yang takut ini tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit jiwa. Doakan mudah-mudahan yang di masjid sakit kena corona, la haula wala quwwata illa billah. Jadi sakit. Ustadznya juga jadi sakit sekarang ini. Mestinya dia ilmunya bermanfaat, sekarang malah sibuk dengan ODP, OTG. Ya Allah ya Rabbi. Hilang tuh ilmunya. Hilang. Mestinya kan dia bicara soal Al-Qur'an, hadis, mengingatkan orang kepada Allah, mengajak orang syiar Islam yang paling besar apa? Sholat, azan, dipanggil 5 waktu. Azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ke masjid. Jangan di rumah nanti kena. Kok antum takut? Orang awam sudah sholat, jutaan orang sudah sholat. Kok antum masih di rumah, masih ketakutan? Ntar akhirnya mati sebelum mati lagi. Karena takut. Takut. Gak boleh orang beriman, takut gak boleh. Gak akan kena kepada kita kecuali Allah apa yang Allah takdirkan. Orang beriman ditakut-takuti tambah berani dia. Kan sahabat demikian. Allah sebut dalam surah Al-Imran. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ditakut-takuti oleh orang-orang munafik tambah berani. Kok tambah takut. Tambah takut mereka kepada Allah, tambah tawakal dia kepada Allah. Cukup Allah pelindung kami dan dia sebaik pelindung. Ini yang harus dihidupkan. Jadi justru di saat wabah itu Allah menguji kita, menguji iman kita, menguji tentang ilmu kita diamalkan atau tidak. Diuji kita, kita ittiba enggak kepada Rasulullah. Ini ujian semuanya. Tapi orang beriman menghadapi ujian biasa. Jangan dianggap berlebihan takut. Eh kalau di negara lain ditakut enggak ada masalah, kita jangan. Jangan. Kita kenyataan yang ada, antum bisa lihat dong. Antum ini udah sibuk dengan data sih. Iya tiap hari dengan data. Jadi tanpa takut. Kalau juga mau jujur, waras, yang sembuh ini 1.100, puluhan ribu yang sembuh. Yang sembuh. Ada yang meninggal, takdir Allah sudah meninggal, ajal gitu. Cuma jangan ditakuti dong. Artinya sebelum ada wabah corona ada enggak yang meninggal? Ada banyak yang meninggal. Sebelum ada wabah itu banyak yang meninggal. Banyak penyakit-penyakit yang di Indonesia ini orang meninggal setiap hari, setiap hari. Kayak penyakit TBC dan yang lain banyak, jantung aja tiap hari orang mati. Enggak ribut tuh orang, enggak ribut. Tapi giliran wabah ini dibesarkan oleh media, antum juga ikut. Jadi yang menyebarkan ini bukannya dari pemerintah, ustadz-ustadznya. Hati-hati, takut. Tiap hari di HP-nya itu ada berita tentang wabah, berita tentang corona. Kan enggak baik seperti itu. Antum berikan semangat kepada kaum mukminin untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, minta ampun dari semua dosa. Itu yang bagus bagi para dai, para ustadz itu. Ajak umat ini untuk kembali kepada Allah. Ajak umat untuk taubat kepada Allah. Meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. ajarkan mereka untuk takut hanya kepada Allah. Ajarkan mereka demikian. Bukan ditakut-takuti, bukan. Ajarkan mereka untuk mengimani tentang cobaan, ujian, musibah dari Allah Taala yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk membedakan siapa yang beriman dengan benar, siapa yang munafik, yang dusta. Dengan cobaan ujian ini Allah ingin mengangkat derajat kita. Dengan cobaan ujian ini Allah akan menghapuskan dosa kita. Dengan cobaan ujian ini Allah akan masukkan kita dalam surga selama kita sabar dan redha dan jalani syariatnya. Bukan tambah takut, bukan. Ini tidak takut-takuti. Ustaz-ustaz takut-takuti punya kelompok atau grup WA, nakut-takuti yang lain. Tambah takut. Antum gimana? Antum enggak usah jadi ustaz kalau penakut. Kalau penakut tuh jadi ustaz. Kesian murid-muridnya. Akhirnya kalau antum sakit, ya murid juga ikut sakit. Mesti antum berani dong. Di antara akhlak yang mulia yang diajarkan Rasulullah, sifat syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Para sahabat berani. Enggak ada penakut. Antum lihat, mereka diutus oleh Rasulullah ke negeri-negeri yang jauh. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman, sendirian. Dulu enggak ada lampu seperti sekarang. Enggak ada hotel, enggak ada restoran. Jalan di tengah padang pasir yang penuh dengan segala macam rintangan. Ada perampok, ada penjahat, ada binatang buas. Jalan. Diajarkan berani. Bukan tambah takut. Makanya kalau berkaitan dengan dakwah selalu disebutkan dalam Al-Quran, berjuang, berjihad dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri kamu dan harta kamu, semua seperti itu. Orang kalau sudah penakut, antara penakut itu mesti apa? Penakut mesti bakhil. Itu melihat ya, kalau penakut mesti bakhil, pelit, kikir, kedekut gitu. Kalau udah penakut itu. Tapi kalau syaja'ah, itu mesti karim dia. Karom dia. Dermawan dia kalau berani. Dermawan. Itu disebutkan oleh Al-Imam Nuqayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Fi Hadhihi Khalil Ibad. Ketika membahas tentang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhl wal jubn wa dala'id din wa ghalabat rijal. Itu dibahas oleh Nuqayyim. Di juz yang keempat. Tentang kalau orang yang berani, dia mesti karim. Orang yang penakut mesti bakhil. Bakhil. Jelas sampai sini. Jadi pada hakikatnya ini saya ingin jelaskan panjang. Kenapa? Ketakutan luar biasa. Dan menakut-nakuti. Jadi dianggap kita ini syat, ganjil. Saya sudah jawab tuh. Dianggap kita melecehkan. Sama sekali enggak melecehkan. Selama kita dengan dalil, kita bersama dalil, kita ini mulia. Kita bersama Rasulullah SAW. Bersama dalil, bersama Rasulullah SAW. Maka saya bawakan beberapa pekan yang bulan yang lalu saya bawakan perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah ketika berhadapan dengan apa? Dengan dalil. Bagaimana sikap mereka dengan dalil? Ada berapa poin saya bawakan itu? 12 poin. Antum dengarkan lagi ulang, antum baca lagi penjelasan Imam Al-Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq, disebutkan oleh Imam Al-Musil dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah di juz yang keempat. Untuk baca di situ 12. Jadi supaya orang ini paham tentang dalam kita beragama ini, agar orang ini berpegang teguh pada Quran, Sunnah, paham misal dan berjalan di atasnya. Insya Allah kita nggak akan ada apa-apa. Selamat, insya Allah. Di masjid kita doakan untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin agar dijauhkan mereka dari malapetaka, dari wabah. Doakan mereka, insya Allah akan dikabulkan doa kita. Saya pikir cukup sampai di sini dari apa yang saya sampaikan, mudah bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.